Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian maupun akhwat, azanillahu ayyakum. Ini adalah sesi pertama dari daurah kita, daurah bulanan. Setelah bulan lalu kita membacakan juga Al-Jami' li ibadatillah syarah seksor al-fawzan. Maka masih dari silsilah Rasail, kita bacakan sekarang insyaAllah sampai menjelang asar nanti Al-Khawaid al-Arba' dengan syarah juga seksor al-fawzan. Sudah pegang bukunya semua? Sudah? Ya, berarti kita bisa mulai baca. Ini Syekh di sini memuat 4 kaedah, kaedah penting dalam tauhid, agar seseorang dia ketika bertauhid itu di atas ilmu. Karena banyak orang yang bertauhid, dia mengklaim dirinya bertauhid, akan tetapi tidak mengetahui doabit, ketentuan-ketentuan tauhid, sehingga dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Semisal dia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Kita bahas langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di buku antum. Ya, qala Syekh rahimallahu taala, berkata Syekh al-Muallif Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Al-Mujaddid, as'allaha al-karima, as'alullaha al-karima rabbal arshil azimi, ayyatawallaka fid dunya. Ada di antum? Ada? Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta, wa ayyaja'alaka mimman u'tiya syakara, wa idha abduliya sabara, wa idha adnaba istaghfara, fa inna haulai as-salasa unwanu sa'adati. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, as'alallaha, aku memohon kepada Allah karimah, Allah yang maha karim, ya Rabbal arshil adhim, Rabbnya al-arsh yang agung, ayyatawallaka, agar Allah senantiasa menolong anda di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ayyaja'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah menjadikan keberkahan anda, diberkahi dimanapun anda berada. Wa ayyaja'alaka mimman u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan anda termasuk diantara orang-orang yang idza u'tiya, yang apabila dia diberi dia syakara, dia bersyukur. Wa idza betuliya, apabila dia diuji sabara, dia bersabar. Wa idza adnaba, apabila dia berbuat dosa istighfara, maka dia beristighfar. Fa inna haula'i as-salasa, maka tiga hal ini, yaitu apabila diberi bersyukur, diberi ujian bersabar, kemudian berbuat dosa dia beristighfar, maka tiga hal ini adalah unwanus sa'adah, maka tiga hal ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Ini adalah tanda kebahagiaan. Kita langsung masuk saja penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan karena cukup tebal, sekian halaman. Berapa halaman total semua? Hah? 31. Ya. Maka saya akan banyak baca saja tanpa sedikit tambahan, mungkin tambahan jika diperlukan. Ya. Kita fokus ke kitab agar selesai. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadihi al-qawaidu al-arba'u, ini adalah 4 kaedah, allati allafaha Syekhul Islami, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau adalah seorang ulama besar dari negeri Najd, Saudi Arabia, bermadhab Hanbali, dan beliau adalah mujaddid, seorang pemperharu yang dengan berkat beliaulah tauhid menjadi terang benderang di tengah umat setelah sebelumnya kesyirikan menggelapi umat ini. Dan beliau banyak menyusun karya-karya di bidang tauhid, bukan hanya dalam bentuk karya jihad beliau, bahkan dalam bentuk terjun langsung di lapangan. ya, berkonfrontasi dengan kalangan musyrikun dan para pembelanya. Dan beliau menulis kitab risalah tersendiri, ya, adalah cabang darinya beberapa permasalahan yang sangat banyak. Yatafarra'u anhu masailu katsiratun au furu'un katsiratun. Ya. Berbagai permasalahan yang sangat banyak dan cabang-cabang permasalahan yang sangat banyak. Wa madmunu hadhihi alqawaidi alarba'i, dan madmun kandungan dari kaedah, empat kaedah ini, allati dzakaraha asy-syekhu, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, kandungannya adalah ma'rifatut tauhidi wa ma'rifatus syirki, yaitu mengenal tauhid dan mengenal syirik. Jadi buku ini cuma itu aja. Tidak membahas yang lainnya, hanya membahas mengenal tauhid, mengenal kesyirikan dengan kaedah-kaedah yang beliau sebutkan. Wa ma hiya al-qa'idatu fit tauhidi? Apakah kaedah dalam tauhid tersebut? Wa ma hiya al-qa'idatu fis syirki? Apakah kaedah dalam kesyirikan? Li anna katsiran minan nas, karena banyak orang, kata Syekh, yatakhabbatuna fi hadaini al-amraini. Karena banyak orang yatakhabbatun, mereka serampangan, asal-asalan, ceroboh dalam dua kaedah ini. Mereka sembrono sehingga mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang di dalam dua kaedah ini, yaitu kaedah kesyirikan dan kaedah ya tauhid. Kemudian kata beliau, yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa, yatakhabbatuna fi ma'na syirki. Mereka serampangan dalam mendefinisikan makna tauhid, dan mereka serampangan pula dalam mendefinisikan makna syirik. Karena sebagian orang dan banyak manusia dari kalangan kaum muslimin, mereka keliru dalam mendefinisikan tauhid. Kalimat tauhid mereka definisikan dengan definisi tauhid rububiyah. Mereka menyatakan apa makna tauhid? Tauhid la ilaha illallah, kata mereka, tidak ada Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal banyak Tuhan, namun Tuhan-Tuhan palsu. Ya, ma'agnat anhum alihatuhum min ma'agnat anhum alihatuhum allati ta'buduna min dunillah. Allah Ta'ala berfirman, maka Tuhan-Tuhan yang kalian sembah tidak bisa mencukupkan diri kalian sendiri. Maka Allah menetapkan adanya Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia, tapi Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan-Tuhan yang batil, maka keliru kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tidak ada konsekuensi dari tauhid itu sendiri. Pengamalannya tidak ada. Karena makna tauhid ialah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada tauhid itu. La ilaha terkandung rukun yang pertama, nafyun, yaitu menafikan segala peribadatan yang disembah selain Allah. Yang kedua, illallah isbat, yaitu penafian. Ada juga yang serampangan dalam mendefinisikan kesyirikan. Ketika ditanya kepada mereka apa itu kesyirikan, maka mereka akan menjawab kesyirikan itu adalah mengakui, menetapkan adanya pencipta, adanya Tuhan, adanya pemberi rezeki yang menghidupkan pengatur alam semesta ini selain Allah. Dan yang seperti ini banyak sekali, bahkan mereka mendominasi di zaman ini, bahkan sejak dahulu ketika mazhab Asy'ariyah berkembang luas. Sehingga kalangan mereka, misal Ar-Razi, ulama besar Asy'ariyah dengan segala keilmuannya, mendefinisikan kesyirikan ialah syirik dalam tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat. Sebagian ahlul kalam yang lainnya, mereka sibuk observasi, sibuk debat, sibuk mengarang kitab, hanya untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mencipta selain Allah dan seterusnya. Dan mereka gambarkan siapa yang menyatakan ada pencipta selain Allah, maka dia syirik. Padahal bukan ini yang diinginkan. Musyrikin Quraisy pun, Abu Jahal sekalipun, mengakui Allah lah sang pencipta semata, tidak ada yang mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta dan seterusnya kecuali Allah SWT. Nanti akan disebutkan. Kullun, semua orang, yufassiruhuma, semua orang, kullun, semua orang, yufassiruhuma, mentafsirkan keduanya, yaitu tauhid dan syirik, ala hasabi hawahu, sesuai dengan hawa nafsunya. Lakinnal wajiba, namun yang wajib, annana narji'u, kita kembali, fi taq'idina, ya, fi taq'idina ila kitabi wal sunnati, kita kembali kepada penetapan pengikat tauhid kita itu kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Liyakuna hadat ta'qidu, ya, ta'qid, agar pengikat tauhid ini yang menetapkan kaidah ini adalah ta'qidan sahihan, menjadi pengikat tauhid yang benar, yang saliman, yang dia selamat, ma'khudan minal min kitabillahi, yang diambil dari Al-Qur'an, was sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La siyama, terutama lagi fi hadainil amraini al-'azimaini, di dua perkara besar ini, yaitu at-tauhid wasyirki, yaitu masalah tauhid dan kesyirikan. Wa Syekh rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala lam yadhkur hadhihi al-qawaida min 'indihi, beliau tidak menyebutkan empat kaidah yang beliau sebutkan di buku ini dari beliau sendiri, dari kantong beliau, dari pikiran beliau, pendapat beliau, bukan. Aw min fikrihi, dari pikiran beliau, kama yaf'alu dhalika katsiran minal mutakhabbitin, sebagaimana yang ini dilakukan oleh banyak orang-orang yang serampangan ketika mereka mendefinisikan tauhid, syirik, itu pasti dari pendapat mereka, pasti dari pemikiran mereka yang sempit. Nah, Syekh tidak demikian. Wa innama akhadha hadhihi alqawaida, dan Syekh, perhatikan, Syekh mengambil kaidah-kaidah ini, empat kaidah ini yang beliau sebutkan di Al-Qawaid Al-Arba, min kitabillahi wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi, ya, dari Al-Quran, dari sunnah, dan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arafta hadhihi alqawaida, apabila anda sudah mengetahui kaidah-kaidah, qawaid jamak dari kaidah, wa fahimtaha, dan anda pun sudah memahaminya, sahula alaika ba'da dzalika, sahula alaika, maka akan mudah bagi anda ba'da dzalik, setelah itu, itu setelah anda memahami, mengenal apa itu kaidah-kaidah tauhid, ya, sahula alaika ba'da dzalika ma'rifatut tauhidi, maka akan mudah bagi anda untuk mengenal tauhid secara hakiki, alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu, yang dengannya, dengan tauhid tersebut Allah mengutus para rasulnya, wa anzala bihi kutubahu, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Allah mengutus nabi dan rasul untuk satu misi. Itu apa? Sebagaimana Allah taala firmankan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibu at-taghut. Barang dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul, yang rasul ini menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Apa itu tagut? Ma'u bida min dunillah, segala yang diibadahi selain Allah. Berikutnya, mana lagi tadi? Hah? Wa ma'rifatu syirki, dan mengetahui kesyirikan. Anda pun akan mengetahui kesyirikan. Alladzi haddarallahu minhu, yang Allah telah mentahdirnya, memberikan peringatan atasnya. Wa bayyana khatarahu, dan Allah telah menjelaskan bahayanya. Wa dararahu, bagaimana mudarat kesyirikan tersebut. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allah menjelaskan kepada kita. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seorang yang berbuat kesyirikan, amalnya terhapus di dunia. Perhatikan, di dunia amalnya hapus, terhapus, habis, terkikis, hilang tanpa ada bekas dan makna sedikit pun. Ya, ini Allah firmankan kepada nabi. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai nabi, dan kepada para nabi sebelum engkau, seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapuslah seluruh amalanmu. Ini nabi, gimana kita? Babil aula, lebih parah lagi. Ya, ini di dunia. Di akhirat, kalau tidak bertobat dari kesyirikan tadi, mati tidak bertobat, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, tidak akan diampuni oleh Allah. Tempatnya di mana? Di neraka. Di neraka. Ya, pasti di neraka. Allah taala berfirman, innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Siapa yang berbuat syirik, maka Allah haramkan surga bagi dia. Dampak di dunia, amalannya terhapus. Plus di dunia dia tidak akan mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Dijelaskan sendiri oleh Nabi SAW, karena kezaliman itu ya adalah kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka seorang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan. Kata para mufassirin, keamanan di mana? Di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah. Kata Ibnu Katsir, dapat hidayah di mana? Di dunia. Sehingga orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka yang doyan memberikan sesaji kepada jin-jin di lautan, kepada jin-jin di gua dan di hutan, yang pesugihan, yang datang ke dukun, yang beristighosah, isti'anah, tawaf, bernadar, memberikan sembelihan kepada penghuni kubur keramat, mereka itu pula yang melakukan amal-amal kebid'ahan. Silahkan survei. Gak percaya? Siapa itu yang suka membuat amalan-amalan bid'ah? Itu dia juga yang suka melakukan kesyirikan. Nah itu, di dunia mereka tidak dapat hidayah. Maka ahli tauhid dapat hidayah. Nah ini, mana lagi berikutnya? Wa hadza amrun muhimmun jiddan, maka perkara ini sangat penting sekali. Wa huwa alzamu alaik, ini bahkan lebih penting, lebih harus bagi anda, min ma'rifati ahkamis salati, daripada anda mengenal hukum-hukum salat. Padahal salat adalah wajib. Salat adalah wajib, tetapi yang pertama kali mesti kita ketahui adalah perkara tauhid, perkara syirik, sebelum kita tahu apa itu rukun syarat dan pembatal salat. Seorang yang berislam tidak sholat, tidak dianggap dia dalam keislamannya, sebagaimana dikatakan oleh Umar ibn Khattab. Lahadha liman tarakas sholat. Tidak ada bagian lahadha fil islam liman tarakas sholat, bagi orang yang meninggalkan sholat. Dalam madhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat, dua kali sholat saja ditinggalkan, maka mesti dibunuh oleh pemimpin setelah dibawa ke kodi. Dalam madhab Hanbali, selain dibunuh plus dikafirkan, dimurtadkan dan berlaku hukum-hukum kafir. Tidak dibesuk, tidak dimandikan, dikapankan, dikuburkan, tidak didoakan dengan doa rahmat, tidak mewarisi dan diwarisi, dan dipisahkan dari pasangan yang Islam dan seterusnya. Tetapi ternyata mengenal tauhid lebih wajib daripada itu. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi? Wa zakati wal ibadati wa sairil umuri ad-diniyati. Ya, lebih urgen, lebih harus daripada mengenal hukum zakat, ibadah dan berbagai perkara ya yang perkara agama yang lainnya. Li'anna hadha huwal amru, li'anna hadha huwa al-amru al-awwali, karena ini adalah perkara yang pertama, wal asasi, dan yang menjadi perkara asasi. Ya, menjadi perkara asas, li'anna salata wa zakata wal hajja wa ghairaha, karena salat, zakat, haji maupun selainnya, minal ibadat, dari berbagai macam ibadah, la tasihhu, itu tidaklah sah, idalam tubna ala asli aqidati sahihah, jika tidak dibangun di atas akidah yang benar, wahia at-tauhidu al-khalisu lillah, yaitu tauhid yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Seorang sholat, sekusyuk apapun dia, tetapi ternyata akidahnya rusak, tidak Allah terima ibadahnya tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda, bunyian Islam ala khamsin. Yang pertama apa Islam dibangun di atas lima hal? Yang pertama apa? Syahadat. Syahadati Allah ilaha illallah. Tidak langsung sholat, syahadat itu pondasinya. Ya, khusyuk sholatnya, tahajud, kafir. Nah, ternyata kafir. Nah, ini enggak ada maknanya. Wa qad qaddama rahimahullah ta'ala li hadhihi al-qawaid al-arba'i, dan beliau rahimahullah ta'ala yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab qaddama telah mendahulukan di kaidah, empat kaidah ini, bi muqaddimatin azimatin, dengan muqaddimah yang agung, fiha ad-du'a'u, di dalam muqaddimah tersebut terkandung doa, ya li talabatil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Ya, wa tanbihu ala ma sayaqulu, dan peringatan dari apa yang akan beliau katakan. haitsu qol, di mana beliau berucap, as'alullaha as'alullaha al-azima, aku memohon pada Allah yang Maha Agung, Rabbal Arsyil Karim, Rabb Arsy yang Karim. Terbalik sepertinya, mukadimahnya enggak seperti itu ya. Ketuker ya, salah cetak. Enggak apa-apa. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, semoga Allah menolong Anda di dunia dan di akhirat, wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah ya, menjadikan keberkahan Anda diberkahi dimanapun Anda berada. Subhanallah. Ya, ini syekh kayak begini masih juga dibilang syekh takfiri. Syekh kalau memulai kitabnya itu selalu i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, selalu begitu. Ya, kepada setiap yang membaca kitab beliau, i'lam rahimakallah, dibilang syekh mutasyaddid. Tapi syekh mengkafirkan, dia mengkafirkan padahal yang mesti dikafirkan. Ya, mengkafirkan penghuni apa namanya kuburiyun. Nah iya memang ini Islam. Ya. Dicap ya. Bahkan pengikut syekh dicap juga sebagai ya, Wahabi yang takfiri. Allah musta'an. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan Anda di antara orang-orang yang jika dia diberi maka dia bersyukur. Nah, ini subhanallah. Ya. Wa idza butuliya, apabila dia diuji sabara, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berbuat dosa dia beristighfar. Fa inna hadza salasa, maka tiga hal ini hiya unwanus saada, inilah tanda kebahagiaan. Nah kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhihi muqaddimatun adzimah, ini muqaddimah yang adzimatun, yang sangat luar biasa, sangat agung. Fiha du'aun minasyikh, di dalam mukaddimah ini terdapat doa dari syekh, di kulli talib ilmin, bagi para penuntut ilmu, yata'allamu aqidatahu, yang sedang mempelajari akidahnya, yuridu bidarika al-haqqa, yang menghendaki kebenaran dengan proses belajar akidah tadi, wa yuridu, dan dia menginginkan bidarika dengan hal tersebut, tajannubad dolali, menjauhi kesesatan, wa syirki, dan kesyirikan. Fa innahu hariyun, maka sudah sepantasnya ayyatawallahu allahu fid dunya wal akhirah, maka sudah sepantasnya, sudah layak Allah menolongnya di dunia dan di akhirat. Wa idza tawallahu allahu, apabila Allah telah menolongnya di dunia dan di akhirat, fa innahu la sabila ilal makarih, maka tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan lagi menuju hal-hal yang tidak disukai. Antasila ilaihi. Hal-hal yang tidak disukai bisa sampai, bisa menghampiri diri dia. La fi dinihi wa la fi dunyahu. Tidak dalam urusan agama maupun dunia dia. Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah lah penolongnya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, maka wali-wali mereka adalah taghut. Fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadz dzulumat, apabila Allah telah menolong Anda maka Allah akan mengeluarkan Anda dari kegelapan. Dzulumati syirki wal kufri wasyukuki wal ilhad, yaitu kegelapan kesyirikan, kekafiran, hal-hal yang meragukan, mendangkalkan ibadah kita, maupun ilhad, ya, kesesatan. Ila nuril iman, menuju cahaya iman, wal ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat, wal amalis salih, dan juga amal salih. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah maulal ladina amanu, yang demikian itu karena Allah lah yang maula, yang menolong orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, adapun orang-orang kafir tidak ada penolong bagi mereka. Kemudian kata Syekh, fa idza tawallaka Allahu bi riayatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wal akhirah, apabila Allah telah menolong Anda dengan penjagaannya, dengan taufiknya, hidayahnya di dunia dan di akhirat, fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan, maka kalau begitu Anda akan berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan setelahnya, abadan, forever, selama-lamanya. fid dunya, di dunia, yatawallaka bil hidayati, maka Allah akan menolong anda dengan diberikan hidayah wa taufik dan taufik. Hidayah, Allah memberikan ilmu petunjuk kepada anda. Taufik, Allah akan membuat anda untuk mengamalkan dari petunjuk tadi, menghindari dari hal-hal yang dilarang tadi. Karena hidayah itu ada dua, hidayatul taufik, hidayatul irsyad. Ya, hidayatul taufik, hidayatul irsyad. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada dua jenis hidayah ini di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan hidayah irsyad dan jalan hidayah taufik. Karena ada banyak orang yang dapat hidayatul irsyad tidak dapat hidayatul taufik. Dia ngerti ini akidah yang benar, tetapi yang dia jalani, dia yakini, tetap aja jalan yang salah, akidah yang salah. Harus ini ya. Baik, mana berikutnya lagi? Wasairi alal manhajis salim, dan berjalan di manhaj yang lurus. Fil akhirati, ini di dunia, dan di akhirat, yatawallaka, maka Allah akan menolong anda. Bi ayyudkhilaka, dengan Allah akan memasukkan anda, ya, jannatahu, ke surganya. Khalidan mukhalladan fiha, yang anda kekal, mukhalladan, dan dikekalkan di dalamnya. Ya, la khaufa wala marida wala syaqa'a wala kibar, yang tidak ada ketakutan, tidak ada penyakit, tidak ada kesengsaraan, tidak ada ketuaan, tidak ada masa tua di surga. Wala makariha, tidak pula ada hal-hal yang dibenci. Ya, seorang nenek bertanya kepada Nabi, apakah nenek saya bisa masuk surga? Nabi menjawab, di surga enggak ada nenek-nenek. Maksudnya apa? Penghuni surga semua muda semua. Muda semua. Ya. Semua penduduk surga poligami. Ya. Minimal berapa? Dua. Muda semua. Hadihi walayatullahi walayah. Kalau wilayah, kekuasaan. Kalau walayah, penjagaan, kecintaan. Ya. Hadihi, ya, walayatullahi li'abadihi al-mu'mini fid dunya wal akhirah. Inilah pertolongan Allah kepada hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Syekh, wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Pak Edi, ada itu ya, handphone saya habis. Baterainya luntur. Ya. Dan semoga Allah menjadikan anda mubarakan, diberkahi dimanapun anda berada. Sebentar, kok gak masuk. Nah, kemudian kata Syekh, ya, idza ja'alaka Allahu mubarakan aina ma kunta, apabila Allah telah menjadikan anda diberkahi dimanapun anda berada, fahada huwa ghayatul matalib, maka inilah puncak segala keinginan, segala hal yang diinginkan, ini puncaknya diberkahi Allah dimanapun berada, ya, di dalam keramaian maupun di tengah kesendirian, dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Maka dia akan mencapai derajat yang tertinggi dalam Islam, yaitu ihsan, yaitu muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ini karena keberkahan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Subhanallah, ibadahnya khusyuk karena seolah-olah dia sedang menghadap Allah secara langsung. Dia melihat Allah secara langsung seakan-akan. Ataupun kalau tidak demikian, dia senantiasa terus muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika dipanggil oleh istri Al-Aziz yang sangat cantik, Ratu Mesir. Cantik sekali. Mesir ya ikhwah. Mesir zaman sekarang yang sudah pakai merkuri aja. Akhwatnya cantik. Gimana zaman dulu? Belum ada polusi dan merkuri. Dan yang tercantiknya lagi. Memanggil Yusuf. Qalat haytalak, kemari kamu. Apa kata Yusuf? Dengan berkat keberkahan Allah, penjagaan Allah, Qala ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Ini efek keberkahan. Inilah puncak segala keinginan. Ya jalallahu al-barakata fi umrika. Yang Allah menjadikan keberkahan di umur Anda. Ya. Seorang ulama syekh ya, yang ada di negeri Saudi Arabia, gurunya para masyekh, yaitu Syekh Hafidz Al-Hakami ya, rahimahullah ta'ala, berumur 35 tahun, wafat umur 35 tahun. Tapi karena umurnya berkah, menghadirkan karya-karya yang sangat banyak. Menghadirkan para talamid, murid-murid yang sangat banyak. Sehingga berkah umurnya. Ya. Ibnu Taimiyah, beliau tidak punya anak. Jangankan anak, istri aja tidak ada. Tetapi karena keberkahan hidup beliau, umur beliau, maka memang beliau enggak punya anak. Tapi beliau punya umat. Yang umat setiap kali menyebut nama beliau, apa yang umat ucapkan? Rahimahullah. Ada orang punya anak. Bapaknya meninggal, ketika dia meninggal, anaknya nyebut nama dia. Enggak ada doa rahimahullah. Allah maghfirahu. Yang ada cuman babeane dulu, babeane dulu. Ini peninggalan babeane, peninggalan babeane. Padahal yang bermanfaat bagi Anda, bagi orang tua, sebagaimana sabda Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, yaitu apa? Waladun salih yad'u lahu. Anak saleh yang mendoakan dia. Ibnu Taimiyah karena keberkahan beliau memang enggak punya anak. Tapi beliau punya umat yang senantiasa mendoakan beliau, mengamalkan ilmu beliau. Apalagi itu berkah. Lanjut lagi, mana berikutnya? Hah? Oh iya. Wa yaj'alul barakata fi rizqika. Allah menjadikan keberkahan di rezeki Anda. Wa yaj'alul barakata fi ilmika. Menjadikan keberkahan di ilmu Anda. Wa yaj'alu al-barakata fi amalika, menjadikan keberkahan di amal Anda. Wa yaj'alu al-barakata fi dzurriyyatika, ya, keberkahan di keturunan Anda. Ya. Aina ma kunta tusahibuka al-barakata. Al-barakatu, di manapun Anda berada, mak tusahibuka, ya. Maka ini majzum, ya. Di manapun Anda berada, ini jawab, ya. Jawab syart. Maka keberkahan akan senantiasa menyertai Anda. Aina matawajjahta, di manapun Anda mengarahkan diri Anda. Fahadha khairun azimun, kalau sudah begini, ini adalah kebaikan yang sangat banyak. Wa fadlun minallah, dan inilah karunia dari Allah. Kemudian Syekh berkata di matan, wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan Anda di antara orang-orang yang apabila dia diberi, maka dia bersyukur. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, khilaful ladzi idza u'tiya kafara an ni'mata. Ini berbeda dengan orang-orang yang apabila dia diberi, dia mengkufuri nikmat. Ya. Wa bataraha, dan dia malah menyombongkan nikmat tadi. Atau dia malah mendapat nikmat tapi dia sandarkan kepada selain Allah. Ya, barakallahu fikum. Fa inna katsiran minan nas, banyak orang, kata Syekh, idza u'tu an-ni'mata, apabila mereka diberikan nikmat, kafaruha, mereka mengingkarinya. Wa ankaruha, ya, mereka mengkufurinya, mengingkarinya. Wa sarafuha, mereka memalingkannya, malah menggunakan nikmat tadi fi ghairi taatillah, pada selain ketaatan kepada Allah. Ini bukan rezeki, ini bukan nikmat, berubah menjadi bencana buat dia, sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf. Fasarat sababan li syaqawat fasarat sababan li syaqawatihim, maka nikmat tadi berubah menjadi kesengsaraan buat dia. Amma man yashkur, adapun orang yang bersyukur kepada Allah, fa innallaha yaziduhu, maka Allah akan tambah nikmat dia. Allah taala berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, seandainya kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kalian. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanih, Allah menambah nikmat orang-orang yang bersyukur dari karunia dan kebaikannya. Fa idza aradta al-mazida minan ni'am, apabila Anda menginginkan tambahan nikmat, fashkurillaha, maka bersyukurlah kepada Allah. Fa idza aradta zawala ni'ami fakfurha, kalau Anda ingin menghilangkan nikmat, silakan kufurlah terhadap nikmat tadi. Nah, ini kalau waktunya enggak sedikit saya bahas nih. Cuman waktunya mepet ya. Cang Arif ya. Cang Arif menambahkan tambah nikmat, sudah tahu sekarang kata kuncinya. Ya. Nikmatnya itu ma'rufah. Ya. Kemudian kata Syekh lagi, wa idza butliya sabara, apabila dia diuji diberikan bala maka dia bersabar. Allahu jalla wa ala yabtali al-ibadah, Allah menguji para hamba. Yabtalihim bil masaibi, Allah menguji mereka dengan berbagai musibah. Yabtalihim bil makarihi, memuji mereka dengan berbagai hal-hal yang tidak disukai. Yabtalihim bil adai minal kuffari wal munafiqin, Allah menguji mereka dengan keberadaan musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir dan kaum munafikun. Wa yahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qunuti min rahmatillahi, maka mereka membutuhkan kesabaran dan tidak putus asa maupun tidak kunut. Kunut di sini bukan kunut subuh, itu pakai ta, ini pakai to. Kunut di sini maknanya juga putus asa, artinya tidak memiliki harapan kepada Allah, pesimis dari rahmat Allah. Wa yasbutuna ala dinihim, mereka tetap tegar di atas agama mereka. Wa la yatazahzahuna ma'al fitan, mereka tidak tersingkir dengan adanya fitnah. Aw yastaslimuna lil fitan, atau mereka menyerah terhadap fitnah. Bal yasbutuna ala dinihim, mereka bahkan mereka tegar kokoh di atas agama mereka. Wa yasbiru, bahasa Indonesia yang bakunya kukuh ya, kukuh bukan kokoh, cuman gak enak nyebutnya kukuh. Mana lagi berikutnya? Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha, dan mereka bersabar atas apa yang mereka derita dari segala macam at'ab, kesusahan ya di dalam jalan tersebut. Bi khilafil ladzi idza ubtuliya jazia, ini berbeda dengan orang-orang yang apabila dia diuji diberikan bala maka dia ya jazia, berkeluh kesah ya, watasakhata, dan dia pun marah murka. Waqanita, putus asa. Min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Fahada yuzadu betilaan ila betilain, maka orang seperti inilah yang ditambah balanya kepada bala yang lain. Wa masaiba ila masaiba, ditambah musibah ke musibah-musibah yang lain. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya perhatikan ya ikhwah. Seorang tertimpa musibah. Ya, misalkan kerabatnya meninggal, musibah. Ya. Namun dia malah marah tidak menerima takdir. Ketika dia marah tidak menerima takdir, ini musibah juga. Bahkan musibah ini lebih besar daripada musibah yang pertama yang menimpa dia. Inilah yang dikatakan masaib ila masaib. Ya, paham enggak sini? Ini ditambah masaib ila masaib. Dia ditambah musibah ke musibah yang lain lagi. Disebutkan oleh Syekh masaib. Masaib itu adalah bentuk plural atau jamak dari musibah. Berarti berbagai musibah. Nabi SAW bersabda, inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, Allah apabila mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Kalau enggak diuji oleh Allah, jangan-jangan tidak dicintai. Ya. Faman radiya falahu ridha, siapa yang ridha dengan ujian dari Allah, menerima dengan lapang dada dan mengimani takdir, maka dialah yang mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita fa alaihi sakhat, namun barang siapa yang sakhita, dia marah dengan ujian yang menimpa dia tadi, maka dialah yang mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, a'dhamun nasi bala'an, manusia yang paling besar balanya, ujiannya, al-anbiya'u, yaitu para nabi. Summal amsalu fal amsal, kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Kok para nabi yang paling besar mendapatkan bala? Karena para nabilah manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ubtuliya ar-rusulu, para rasul diberikan ujian. Wa ubtuliya as-siddiqun, orang-orang yang jujur diberikan ujian. Wa ubtuliya syuhada wa ubtuliya ibadullahi al-mu'minun, para orang-orang yang mati syahid diberikan bala, diberikan ujian. Demikian pula dengan hamba-hamba Allah yang beriman. Lakinnahum sabaru, namun mereka bersabar. Wa ammal munafiquna faqad qala Allah fi, adapun orang-orang munafik itulah yang Allah berfirman tentang mereka. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, di antara manusia ada yang beribadah pada Allah kepada satu harf. Harf itu arti taraf, tepi aja. Ya, dia hanya beribadah kepada Allah di sisi, di satu sisi aja. Fa inna sabahu khairun itma'anna bih, kalau kebaikan itu kalau mereka mendapatkan kebaikan maka dia akan tenang. Nah, yang ummahat yang bawa anak ya, ditenangin dulu anaknya. Nah, ini pas nih lagi ayatnya juga ya, itma'anna bih. Wa in asabathu fitnah, namun kalau dia ditimpa fitnah, in khalaba ala wajhihi, dia berbalik ke belakang, khasirat dunia wal akhirah, maka dia rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, maka inilah kerugian yang nyata. Fad dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa maladzat wal maladzatin wa sururan wa nasran, di dunia ini enggak selamanya terdapat kenikmatan, kebanggaan, kelezatan, kebahagiaan, nasron, dapat pertolongan. Laisat daiman hakada, enggak selalu demikian. Ya. Allahu yudawiluha bainal ibad, Allah menggilirkannya di antara para hamba. As-sahabatu afdalul ummati, madza jara alaihim minal ibtilai wal imtihan, para sahabat mereka adalah umat yang paling utama, apa yang menimpa mereka? Ya, berupa uji, berupa bala dan ujian, berupa musibah dan ujian. Allah Taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari-hari ayam, ada hari kemenangan, ada hari kekalahan, kegagalan, kesuksesan, nudawiluha, yang kami gilirkan hari-hari tersebut bainan nas, di antara manusia. Ya, sekarang happy, besok galau, besok senang, dan seterusnya. Sekarang menang, besok kalah. Mana lagi? Falyuwattinil abdu nafsah, maka seorang hamba mesti mempersiapkan dirinya sendiri. Ya, annahu idza batuliya, apabila dia diberikan ujian, fa inna hadza laisa khassan bihi, maka ujian tersebut tidak khusus menimpa dia saja. Fahada sabaqa li awliya illah, ujian itu sudah lebih dahulu menimpa wali-wali Allah. Falyuwattin nafsah, fayuwattinu nafsahu, mereka mempersiapkan diri mereka, dirinya. Wayasbiru, dia bersabar. Wayantadiru, dia menunggu al-faraja, ya, solusi minallahi ta'ala, dari Allah, jalan keluar dari Allah. Walakibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala, dan Syekh berkata, wa idza adnaba istaghfara, apabila dia berdosa maka dia beristighfar, memohon ampunan. Ya. Nah, coba anaknya itu ditertibkan. Dikasih apa kali mainan? Dikasih mainan, dikasih apa itu, ha? Ammal ladzi idza adnaba la yastaghfiru, adapun orang yang jika dia berbuat dosa, dia tidak beristighfar. Yastazidu minadzunub, bahkan malah menambah dosa. Fahadza syaqiyyun, maka inilah kesengsaraan. Ya, waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Lakinnal abdal mu'mina, namun hamba yang beriman, kullama sadara minhu dhanbun, ketika muncul dosa dari dia, artinya dia berbuat dosa, badara bitaubati badara, maka dia bersegera bertaubat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang melakukan kekejian atau mendzalimi diri mereka sendiri, maka mereka mengingat Allah dan beristighfar atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang mengampuni dosa? Tidak ada. Siapakah yang mengampuni dosa kecuali itu hanyalah Allah. Allah Ta'ala berfirman, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu adalah kepada Allah, yaitu dari orang-orang yang mengerjakan keburukan karena kebodohan dia. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia bertaubat dengan segera. Ya, wal jahalatu laisa ma'naha 'adamul ilmi. Ya, jahalah di ayat tadi bukanlah maknanya tidak ada ilmu. Li'annal jahila la yu'akhadhu, karena orang, karena kalau dia tidak paham maka dia tidak dihukum. Lakinnal jahalata huna hiya diddul hilmi. Namun jahalah di sini adalah maknanya lawan dari kata hilm, yaitu bijaksana. Ya. Fa kullu man asablaha fahuwa jahilun. Maka setiap yang bermaksiat pada Allah maka dia jahil. Bimakna naqisul hilm, kurang kebijaksanaan dia. Ya, wa naqisul aqliyah, dan kurang akal dia. Wa naqisul insaniyah, kurang sisi kemanusiaan dia. Karena kalau dia manusia dia tahu status dia sebagai hamba. Wa qad yakunu aliman, terkadang dia memahami. Ya, terkadang dia berilmu. Lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra, namun dia bodoh dari sisi yang lain. Ya. Wa min nahiyati annahu laisa indahu hilmun wala sabatun fil umur, dari sisi dia tidak punya kebijaksanaan, dia tidak punya ketegaran dalam berbagai hal. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat dengan segera. Ya'ni kullama aznabu, yaitu maksudnya setiap kali mereka berbuat dosa, istaghfaru, mereka beristighfar. Ma hunaka ahadun ma'sumun minadzunub, maka tidak ada seorang pun yang ma'sum dari dosa-dosa. Jadi kalau bersalah, berbuat dosa, jangan nunggu lebaran baru minta maaf. Ya. Sebagian orang begitu, nunggu lebaran, mati duluan aja. Ya, lakin alhamdulillah, namun pujian itu hanya bagi Allah. Annallaha fataha babat taubati, Allah lah yang membuka pintu taubat. Fa'alal abdi, maka wajib bagi hamba, idza adnaba, apabila dia berbuat dosa, an yubadira bit taubati, agar dia bersegera untuk bertaubat. Lakin idza lam yatub, namun jika dia tidak bertaubat, walam yastaghfir, tidak beristighfar, fahadihi alamatus syaqai, maka inilah tanda-tanda kesengsaraan. Waqad yaqnatu min rahmatillah, maka dia putus asa dari rahmat Allah. Wayatihi syaitan, syaitan akan datang kepada dia. Wayaqululah, syaitan akan berujar kepadanya, laisa laka taubatun, kamu ini enggak punya taubat, udah tanggung, kepalang tanggung. Hadhil umur as-salasu, maka ini ada tiga hal. Idza utiya syakara, apabila dia diberi dia bersyukur. Wa idza betulia sabara, apabila dia diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, apabila dia berbuat dosa maka dia beristighfar. Hiya unwanus sa'adati, inilah tanda-tanda kebahagiaan. Wa man wuffiqa laha, siapa yang diberikan taufik untuk mendapatkan tiga hal ini, nalas sa'adata, maka berarti dia telah menggapai kebahagiaan. Man hurima minha, namun siapa yang dicegah dari mendapatkan itu semua, au min ba'diha, atau dari sebagiannya, yaitu apabila dia mendapatkan nikmat dia kufur, apabila dia mendapatkan ujian dia tidak sabaran, ya, atau apabila dia berbuat dosa malah dia tidak beristighfar. Fa innahu syaqiyun, maka itulah orang yang sengsara. Baik, sesi pertama selesai, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua, ya, sebagaimana nanti dikatakan oleh Syekh Elam, ya, arsyadakallahu li ta'atihi. Nah, wabillahi taufik wa sallallahu sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 10 sampai 15 menit dari sekarang.